Apakah ucapan seorang ustaz tidak boleh ditahzir jika permasalahannya terkait dengan akhlak bukan manhaj? Ini yang saya katakan tadi. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kalian sudah meletakkan manhaj tahdir terhadap orang yang akhlaknya jelek sejak dulu. Tapi enggak sadar. Ketika kita berkata, "Nak, jangan main sama si fulan, nakal." Pernah begitu? Pernah. Dan itu tahdir. Dan itu fitrah. Fitrah. Menjauhi orang yang jelek akhlaknya, itu sudah semestinya. Sehingga barakallahu fikum, walaupun kita tidak menyatakan begini dan begitu, tetapi ada nau' minat tahdir. Walaupun kita tidak mengatakan sesat. Walaupun tidak kita katakan menyimpang. Tidak. Tetapi ada bahasa tahdir, karena kita menyatakan jangan. Sebaiknya kamu cari yang lain saja. Karena dia akhlaknya tidak pantas sebagai seorang da'i.